masjid yang dilarang. Bagaimana kalau masjid rumah-rumah dari sebulan tadi dari seorang bagaimana? Apa hukumnya? Hah? Sama saja. Sama saja. Bagaimana kalau seandainya di atasnya dikasih kijing begitu? Batu-batuan yang bagus itu yang kijing segala macam. Oh, sama saja. Bagaimana kalau seandainya di keramik begitu, ditinggikan keramik bagus begitu? Oh, sama saja. Masya Allah. Namanya ringkas pembahasan di kalangan para ulama panjang ya banyak. Mereka mengatakan sama saja, tidak diperbolehkan dikarenakan ada riwayat yang lain dari Nabi kita Muhammad SAW yang melarang kita membangun kuburan. Lebih dilarang lagi kalau bentuknya masjid yang digunakan untuk sholat dan semisalnya. Oke ini, dari larangan ini diambil faedah lagi oleh para ulama kita. Tidak diperbolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang pertama, itu menyerupai orang Nasrani. Yang kedua, larangan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Marthaq Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha, kalian jangan salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Juga nanti hadis yang berikutnya nanti akan kita sebutkan dari hadis yang setelahnya, Rasul melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Nanti akan sebutkan insyaallah. Sehingga tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Supaya paham, kuburan tadi berada di lokasi tempat sholat. Sama saja, apakah di bagian kiblatnya, atau di bagian belakangnya, atau sebelah kanannya, atau sebelah kirinya, atau tengah-tengahnya. Kalau itu kuburan di tengah-tengah atau di lokasi tempat sholat, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan semacam itu. Barakallahu. Dengan riwayat ini dan yang lain-lainnya. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kuburannya itu di luar area sholat, tapi masih di area masjid? Misal di mana? Di parkir. Ini masjidnya, ini areal sholat. Kuburannya di mana kira-kira? Di mobil itu. Di mobil itu. Itu kuburannya. Di mana kira-kira? Boleh apa enggak ini? Enggak boleh. Walaupun di sebelah sana itu. Itu di dekat di wilayah mobil jenazah itu. Enggak boleh. Ini masih satu area masjid ya, tapi bukan di area sholat, di luar. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Masih dalam lingkungan area masjid. Masjid, karena dalam lingkungan maka tidak boleh. Gimana Pak Gani? Kenapa tidak boleh? Itu aja. Kalau di luar sana boleh? Enggak jauh itu loh Pak. Itu loh. Dekat sini. Misalkan itu di mobil. Misalkan di situ. Di situ. Gimana Pak Zuli? Kenapa enggak boleh? Habis ini Ustaz. Soalnya itu lihat enggak sama awal kepada Ustaz itu cuma di pintu masuk itu. Masjid yang tadi yang masuk gerbang itu kan, tapi belakang itu ada makamnya. Anak-anak kalau status kan. Bisa, bisa. Contohnya kok langsung masjidku. Bisa ya. Bisa. Masjidnya sing kayu kan. Bisa. Ah macam ada tu. Ini kan kita ke. Masya Allah. Gimana ya Pak? Gimana? Tengok. Boleh. Alasannya enggak boleh. Dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya, dan kita masuk area masjid. Masya Allah. Barakallah. Namanya di sini ada pembahasan cukup panjang di kalangan. Jadi pas sekarang boleh atau tidaknya ya bicara afdol, tidak afdolnya, afdol jangan sudah. Jadi pas sekarang boleh atau tidak, sah atau tidak. Mereka menyebutkan kalau kuburan tadi, ya, menyatu dengan areal sholatnya, menyatu dengan areal sholatnya, walaupun di bagian luar, tidak ada penghalang apapun, tidak ada pembatas apapun, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Gitu ya. Misalkan saya contohkan tadi mobil itu, ya, mobil itu. Ini areal sholat. Luar itu juga areal sholat. Ketika penuh, kanan samping ya. Langsung kuburan. Tidak ada pembatas apapun, tidak dikasih tembok pembatas, tidak ada jalan setapak, langsung. Itu tidak boleh. Walaupun samping, bukan di depan. Tetapi kalau kuburan tadi ada pembatasnya, yang membatasi antara dia dan masjid, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun pembatasnya itu, kata sebagai masyayikh kita, jalan setapak. Misal ya, ini masjid, itu teras masjid, ada setapak. Setapak lah, ya untuk setapak motor satu lewat. Setapak lah, gitu ya, kecil gitu ya. Baru kemudian kuburannya dibatasi dengan jalan setapak. Itu cukup memisahkan antara kuburan dan masjid. Boleh, sah. Saya katakan di sini pembahasannya apa? Sah. Kalau bicara akhbalnya, tidak sah. Atau dikasih pembatas, ada pagar khusus gitu ya untuk kuburannya, ada pagar kayu, atau pagar besi, atau pagar tembok, atau apa begitu, itu cukup dan itu sah. Barakallah. Jadi paham ini? Ada yang pernah ke Nurul Jannah, Peter? Kamu sah? Ada nggak kuburannya, Pak? Di sebelah mana tuh? Pohon besar. Pohon besar itu. Dengan masjidnya jauh dong? Jauh. Kalau gitu gimana Pak? Boleh. Boleh? Kenapa Pak boleh? Kan sudah di... ada... Tau ngini-ngini itu aja. Kita ngini-ngini itu aja apa? Ini apa? Ini kuburannya sudah ada pembatas. Pembatas. Nama ya. Ada pembatas. Bahkan ada parkiran. Parkiran panjang. Baru kemudian masjid. Enggak ada masalah. Ini sebagian teman dulu di sana heboh. Tak boleh, itu ada kuburannya. Ribut gitu. Maksudnya mana sih kuburannya, saya juga belum tahu dulu itu. Oh ini tuh yang ada masalah. Sama ada ini sejak jaraknya berapa coba dengan tempat masjidnya itu. Ada parkiran dan segala macam. Enggak ada masalah. Urusan antum srek tak srek itu lain perkara urusannya. Ini pas sekarang sah ataukah tidak. Jawabannya kalau ada pembatas maka sah. Endi? Lantainya kan tinggi, lantainya bawah. Loh, bukan begitu yang masuk. Ada pembatas tersendiri. Dan setapak. Bukan. Jalan buntu itu loh, Pak. Jangan mengada-ngada loh, Pak ini. Ini jalan buntu ini, Pak. Ini jalan buntu. Ini yang mengada-ngada ya, Pak ini. Ada apa enggak jalan setapaknya? Bukan masalah tinggi dan rendahnya, Pak. Bukan masalah. Bukan masalah itunya. Tapi langsung, enggak ada pembatas apa. Satu. Al-muhim, ini yang pertama yang dilarang. Tidak boleh bangun kuburan, bangun masjid di kuburan. Juga diambil faedah, tidak boleh membangun apapun di kuburan. Juga diambil faedah, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Poin kedua yang dilarang Rasulullah SAW ialah wasawwaru fihi tilkaswar, membikin gambar orang yang meninggal tadi. Ya, fotonya atau gambarnya dipajang. Ini kuburannya di atas dipajang. Nah. Ini pun juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat ini. Dua, membangun masjid di atas kuburan, yang kedua membuat gambarnya. Gambar orang yang mati tadi. Itu tidak boleh. Dan Rasul mengecam dengan keras, ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk Allah yang paling jelek. Dari sini pula diambil faedah oleh para ulama, dilarang membuat gambar makhluk yang bernyawa, walaupun bukan untuk dipajang di kuburan. Apalagi dengan sekian buahnya, dalil-dalil yang lain dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk membuat gambar makhluk yang bernyawa. Dan itu umum, apakah bentuk lukisan atau pahat atau apalagi Evan. Dan juga masuk dalamnya menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama kita, foto gambar makhluk yang bernyawa. Itu tidak boleh. Yang pertama ada nas larang langsung, dan yang kedua menyerupai orang-orang Nasrani. Lebih haram lagi ketika gambar tersebut dipajang di kuburannya. Untuk foto ini, untuk gambar makhluk yang bernyawa ini dikecualikan oleh para ulama sesuatu yang sifatnya penting, paspor, SIM, KTP, unika. Hah? Oh iya, uang. Asli cerdas sih, uang gitu. Khawatir deh, uang nggak boleh bingung deh. Iya, uang dan semisalnya, itu pun dimasukkan di sebuah tempat yang tersembunyi, bukan dipajang. Selain perkara-perkara yang penting semacam itu tidak diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah riwayat ini. Barakallahu. Ini dua hal yang dilarang Rasul di kuburan. Bangun masjid atau membangun sebuah bangunan atau membuat gambar. Yang lain yang dilarang ialah yang diterangkan tadi. Itu kita bahas pada pembahasan nanti yang berikutnya. Sekarang maghribnya masih lama apa ya? Jam 6 kurang 4. Nah, ayo tenang aja. Yang berikutnya, saya tanya dulu. Qala rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit ia enggak bangun lagi. Sakit yang beliau wafat ketika itu. Artinya beliau bersabda ini di akhir-akhir hayatnya. Kata Rasul, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Qalat, katanya Aisyah, walau la dzalika la ubriza qabru. Kalau bukan karena larangan itu, niscaya kuburan nabi akan ditampilkan, akan tampakkan di muka umum. Ghaira annahu khusya ayutakhadha masjid. Hanya saja dikhawatirkan kuburan nabi dijadikan sebagai masjid. Ini yang berikutnya. Ini larangan berikutnya terkait dengan yang di kuburan, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maknanya? Maknanya ada tiga. Pengertian menjadikan kubur sebagai masjid tiga. Yang pertama, membangun masjid di atas kuburan. Itu yang tadi. Nah, boleh. Ya, dilaknat pelakunya itu. Yang kedua, sholat menghadap ke arah kuburan. Itu juga ada larangan khusus, la tusallu ilal kubur, kalian jangan sholat menghadap ke arah kuburan, dikecualikan sholat jenazah di kuburan. Yang ketiga, al ibadatu indaha, melakukan ritual-ritual ibadah di kuburan. Di kuburan, tawaf di kuburan, baca Quran di kuburan, iktikaf di kuburan, nazar di kuburan, ngalap barokah di kuburan, cari pesugihan di kuburan, nyari kesembuhan di kuburan, nyari barang hilang di kuburan, semuanya di kuburan. Itu termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ini tiga makna dalam riwayat ini. Semuanya dilaknat oleh Allah. Semuanya tindakannya al-Yahud wa Nasara. Maka tidak diperbolehkan. Barakallah. Ini dilarang. Jadi ya, ini semua hal yang diharamkan dikerjakan di kubur. Barakallah. Jelas kan? Jelas. Jadi kita ada yang tanya, apa hukumnya baca Quran di kuburan? Jawabannya? Jawabannya haram. Dalilnya mana? Ini. La'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Itu tindakan Yahudi, tindakan Nasrani, dan dilaknat oleh Allah. Tinggal syirik ataukah bid'ah. Itu lain membahas. Yang betul, bid'ah, bukan syirik. Nah, dan yang lainnya kan, semua bentuk ritual-ritual ibadah yang dilakukan di kuburan itu tidak boleh, kecuali yang ada kebolehannya. Kayak tadi itu, salat jenazah di kuburan itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, yang kenyataan yang kita saksikan sendiri berada di Masjid Nabawi. Nah, gitu ya. Gimana jawabannya? Apakah berarti kita tidak boleh sholat di Masjid Nabawi ada kuburannya? Salah perencanaan. Gimana? Salah perencanaan. Bagaimana salah perencanaan? Itu saya dapat informasi, itu pengembangan yang Masjid Nabawi, karena di situ Masjid Nabawi sama kuburan itu kan dulu keseberangan. Karena di situ ada perluasan, tapi sekarang katanya ada khilaf para ulama, ada yang boleh, karena beliau terus dari dalam sekarang, karena itu perluasan dari Masjid Nabawi. Dulu kebanyakan satu, sekarang udah banyak besar. Jadi bahasanya salah apa itu? Salah perencanaan? Salah rancangan apa salah? Ya, salah rancangan. Salah rancangan? Iya. Kalau seandainya, kalau seandainya antum isinyurnya gitu, gak dimasukkan ya? Oh, gak masuk. Gak masuk. Nah, jawabannya simpel. Enak kalau ngomong sama orang-orang awam dengan bahasa kayak gini. Gimana tuh? Salah rancangan. Jadi yang pinter ngomong lagi. Sekarang bakasannya itu Pak Musa, bukan salah rencana atau rancangan. Nyatanya dalam masjid. Entah salah rencana, rancangan itu urusannya bangun. Intinya sekarang dalam masjid gitu. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Gimana Pak? Sebelum ada makam sudah berdiri. Akhirnya menyatu karena salah perencanaan tadi. Itulah secara lama gitu loh. Jadi pas sekarang nyatanya sekarang apa? Dalam kuburan. Kalau antum mengatakan dulu pisah, enggak ada masalah. Nah, sekarang gabung jadi masalah. Kalau dengan keumuman riwayat semacam ini, dulu boleh di Masjid Nabawi, sekarang enggak boleh. Loh, kenapa? Ada kuburannya Rasul. Tapi nyatanya sampai sekarang semuanya sholat di Masjid Nabawi. Nah, itu harus dijawab. Ada jawaban, Mas? Aksesnya ditutup untuk bisa ke makam dengan tembok yang segitiga. Mm-hmm. Yang dibahas sekarang bukan masalah ke makamnya Rasul. Yang dibahas sekarang ini ada kuburan di dalam Masjid Nabawi. Tadi kita bahas dari hadis ini disebutkan, diambil faedah oleh para ulama, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, apalagi di areal sholatnya. Kan gitu? Itu kan di areal sholatnya, sebelah kiri arah kita bagian depan. Nah terus dia jawabannya. Nah iya tadi, tadi itulah. Dulu nggak ada perluasan, sekarang ada perluasan. Jadi kalau menggunakan riwayat ini, dulu ada boleh sholat di Masjid Nabawi, karena belum masuk ke masjid. Begitu sekarang masuk masjid, nggak boleh ada sholat di Masjid Nabawi. Kenapa udah dikecualikan? Oh begitu. Harus begitu ya. Masya Allah. Nah itu harus memang harus dibahas beberapa riwayat yang membahas tentang masalah ini. Jawaban tadi bagus. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kuburan Rasul dan dua orang sahabatnya tidak dipindah? Nah, gitu ya. Nggak dipindah ke pakai kan? Gitu ya. Jawabannya tadi ada sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul wafat, itu ikhtilaf para sahabat dikubur di mana. Sahabat Abu Bakar menyampaikan sabdanya Rasul. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al anbiya'u yudfanuna haitsu yamutu." Para nabi itu dimakamkan di mana mereka mati. So mereka menggali kuburan di tempat Rasul wafat tadi. Kebetulan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala. Di situ. Disebutkan dalam riwayat yang lain Rasul pun sudah memberikan isyarat kalau di sampingnya nanti ada dua orang sahabatnya ini, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar. Oleh karena itu ketika beliau meninggal langsung dimakamkan di situ. Sahabat Umar minta izin kepada Aisyah langsung dimakamkan di situ. Sudah ada nas isyaratnya dari Rasulullah SAW. Jadi secara tempat kuburan di situ dengan nas hadisnya Rasul. Waktu itu pisah dengan masjid. Nah, tadi itu salah perencanaan. Nah, itu semuanya terkait dengan urusan kenegaraan ya, Pak. Bukan urusan keagamaan, kenegaraan. Dikarenakan para penguasa-penguasa yang ada ketika itu akhirnya perluasan masuklah makam Rasul di situ. Penguasa. Kalau kemudian nanti dibongkar masjidnya penguasa ketika itu, yang berikutnya bangun lagi, bongkar lagi, banyak fitnah di situ. Maka dalam mereka meredam fitnah, ya sudah, ini urusan kenegaraan sudah. Apakah mungkin dipindah kuburannya Rasul? Jawabannya, tidak mungkin dengan nas hadis tadi dimakamkan ketika di mana beliau? Yang pertama, yang kedua, kenapa nggak dipindah ke Baqi? Sebagaimana para sahabat yang lain, jawabannya khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Apa itu? Dijadikan sebagai tempat ritual. Ini kan sama Aisyah di sini. Walaula dzalika la ubriza qabru. Kalau bukan karena larangan tadi, kuburnya Rasul ditampilkan di tengah-tengah umat. Namun dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid. Maka tidak mungkin dibagi di tempat yang sama. Hanya saja dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai banyak orang yang melakukan ibadah di situ, maka dibikin pengaman-pengaman tadi. dibikin tembok segitiga dan segala macamnya, yang tinggi dan segala macam, sehingga ketika orang itu sholat tidak langsung menghadap makam Rasul, tapi menghadap ke arah tembok jauh dengan makamnya Rasul, menghadap ke arah. Juga ada penjagaan dari pihak satpam dan segala macamnya. Itu sebagai upaya maksimal dari pihak penguasa untuk mengantisipasi yang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di makamnya Rasul alaihi salatu wasallam. Khulasahnya, khulasahnya apa? Pengkhususan, khusus untuk Rasul alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk pertimbangan maslahat dan madharat. Ini dibahas panjang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya beliau Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid. Barakallahu fikum. Ada pun yang lainnya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Insyaallah. Lanjut. Dihatamkan sekalian. Nah gitu ya. Di pertemuan berikutnya kita berzakat. Adapun khulasah dan ringkasan pembahasan jenazah sudah saya tulis di buku panduan itu. Naam, ya dengan tanpa menyatakan dalil. Sekedar poin-poin aja terkait dari mulai orang sekarat sampai pasca dikuburkan, poin-poin supaya bisa dipahami dengan mudah. Adapun dalil-dalilnya bisa dilihat dalam buku ini atau dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekhul Albani rahimahullah. Gitu ya, saya serahkan di Audi, yang fotokopi silakan. Tapi sudah bilang loh, Pak. Barakallahu. Yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Yang artinya laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ada yang menafsirkan laisa minna ay laisa ala sunnatina, tidak sesuai dengan sunnah kami, itu kata Rasul. Siapa itu? Man darabal khudud, orang yang menampar-nampar pipi. Wa syaqqal juyub, dan yang merobek-robek kerah baju. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia menyerukan dengan suara-suara jahiliyah. Yakni ketika musibah. Ini sama dengan poin yang sebelumnya, ikhwan. Hal-hal yang dilarang, yang diharamkan pasca musibah. Ketika musibah tidak boleh yang namanya as-saliqah, al-haliqah, as-syaqah. Juga tidak boleh yang namanya darab al-khudud, memukul-mukul pipi. Tanda apa ya? Tanda tidak iman dengan takdir. Gitu. Pukul-pukul pipi. Merobek-robek kerah baju. Atau menyuarakan dengan suara-suara jahil. Histeris. Ya. Niyahah. Histeris. Dan segala macamnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk sunnah kami. Barakallahu fikum. Ini semua dilarang. Ya, semua ekspresi, semua tindakan, semua ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ada iman kepada takdir ketika musibah dilarang. Dan semua tindakan, semua ucapan yang menyerupai orang-orang jahiliyah ketika musibah dilarang. Di kalangan muslimin yang berbuat demikian, orang Rafidah, kaum Syiah Rafidah, itu mereka lakukan ketika peringatan kematian Al-Husain di Karbala. Itu mereka pukul-pukul pipinya, dicakar-cakar sampai berdarah-darah begitu, iyal-iyal segala macamnya. Ini tindakannya haram, menyerupai ahli kitab, menyerupai orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Itu merupakan ciri khasnya orang-orang Syiah Rafidah. Allahul musta'an. Yang terakhir, qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa man qiratan qala mithlu al-jabalayn al-'azimayn wa li muslimin asgharuhuma mithlu jabal Uhud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hingga disolatkan, maka dia mendapatkan satu qiran. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, mendapatkan dua qiran. Ada yang tanya, apa itu dua qiran? Dikatakan seperti dua gunung yang besar. Disebutkan dalam Sahih Muslim, yang paling kecil seperti gunung Uhud. Yang paling kecil, jadi lebih besar lagi daripada gunung Uhud. Riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang masalah anjuran untuk mengantarkan jenazah. Anjuran untuk mengantarkan jenazah dan mensolatkannya. Terkait dengan sholat jenazah, barakallahu fikum, hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian muslimin yang cukup melakukannya, gugur kewajiban atas yang lain. Adapun mengantarkan sampai kuburan, itu hukumnya sunnah bagi masing-masing individu kaum muslimin. Di sini dirinci, bagi yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, satu qiran. Bagi yang menyolatkan sampai dimakamkan, dua qiran. Sekarang bagaimana dengan orang yang tidak mensolatkan tapi hanya memakamkan? Dapat berapa qiran? Yang mensolatkan saja satu qiran. Yang mensolatkan hingga memakamkan dua qiran. Sekarang ini tidak mensolatkan, hanya memakamkan, berapa qiran? Satu. Berapa qiran? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nah, di dalam riwayat ini tidak disebutkan pahala bagi orang yang mengantar saja. Pahala qirat. Yang ada mensolatkan atau sholat dan memakamkan. Yang dapat pahala ini. Adapun bagi mereka yang hanya mengantar jenazah, ya dapat pahala mengantar jenazah dikarenakan menunaikan haknya muslim. Wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, ikuti jenazahnya. Hanya itu yang didapatkan. Untuk pahala ini, sekirat, dua kirat, enggak dapat. Barakallahu'alaikum. Maka yang dianjurkan sangat barakallahu'alaikum ketika ada yang mati, ialah bergegas untuk mensolatkannya dan atau plus memakamkannya. Yang dibutuhkan adalah orang yang mati, doanya kita yang masih hidup. Ya, itu kesempatan yang terakhir untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kita yang meninggal dunia. Kita doakan sebaik-baiknya di dalam sholat jenazah kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalian. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan tentang masalah kitabuz zakah, kitab tentang masalah zakah. Wallahu taala a'lam bishawab. Selebihnya di buku panduan ringkas tadi. Gimana? Kalau yang datang ini sudah memakamkan jenazahnya, itu dia ikut mau mensolatnya di kuburan? Boleh. Jadi bahas kemarin. Tanya kayaknya kemarin. Iya, nggak hadir kayaknya kemarin. Sudah pak, diperbolehkan. Bahkan mendapat yang rajih, walaupun sudah sebulan. Langsung ke kuburannya, sholat di situ, menjadikan kuburan dia dan kiblat. Jadi dia menghadap kuburan arah kiblat. Kalau misalkan dia laki-laki di bagian kepala, dia perempuan di bagian tengah. Boleh. Itu pengecualian, sebab sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Boleh. Itu contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Rasul. Walaupun sebulan itu dibahas kemarin tuh. Walaupun sebulan. Ya artinya umumnya yang semacam ini bagi seseorang yang memang ada kaitan dengan sang mayat gitu loh. Misal anaknya di perantauan. Bapaknya mati. Suruh pulang. Pulang, bapak mau mati. Perantauan jauh. Ada cuma kapal laut. Misalkan begitu. Pesawat dah aja. Pulang ada kapal laut. Sampai di rumah sudah sepekan, dua pekan, tiga pekan, sebulan baru nyampe. Maka boleh bagi dia untuk mensolatkan jenazah bapaknya tadi. Kalau kemudian kita ujuk-ujuk di rumah datang kuburan langsung Allahu Akbar begitu. Nah itu gak bisa ya. Maka demikian pemahamannya. Paham ya? Jadi kita ada keterkaitan dengan orang tadi yang meninggal dunia. Jadi kita luput dari sholat jenazah sampai beberapa waktu lama. Gimana Pak? Tidak ada rokaat ya jenazahnya. Apakah menambah? Iya. Nanti tambah banyak bagaimana? Satu kilo. Jadi untuk Masjid Nabawi itu keutamaannya jelas. Satu kali salat isyarat sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Tidak ada pembahasan apakah di situ ada kubur Nabi atau tidak. Terkait dengan kubur Nabi kan diterangkan tadi pengkhususan. Paham ya? Artinya normal dalam kondisi yang dulu ataupun sekarang yang sudah ada kuburannya, tetap keutamaannya sama. Salat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Terkait dengan orang yang telat salat jenazah, ketinggalan takbir, bukan rakaat, takbir, barakallahu fiik. Maka dia meneruskan sebagaimana umumnya. Jangan dia ketinggalan satu takbir. Imam sudah takbir yang keempat. Antum takbir ketiga. Begitu imam salam, antum teruskan takbir yang keempat. Baru kemudian salam sebagaimana itu. Normal. Normal. Terkait dengan angkat tangan di takbir pertama saja. Selebihnya enggak pakai angkat tangan. Dan itu telah lewat pembahasannya. Sudah lewat semuanya pembahasannya. Itu di ujung pembahasannya. Gimana? Bisa diganti dengan yang lain yang wangi. Bisa dengan sampo, bisa dengan yang berbau wangi. Wangi enggak? Ya cari misalkan bunga-bunga lain yang wangi, enggak ada masalah. Itu pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Jadi mereka memandang hikmah daun bidaranya itu aromanya yang wangi dan sangat bagus untuk kulitnya mayat. Jika salah yang tidak ada, bisa digantikan dengan aroma yang sama, yang baunya wangi. Sabun misalnya, dan dicarikan yang bagus untuk kulit. Tapi sabunnya di dalam tempat sendiri apa dimasukkan jadi satu? Ya dah, kalau apa namanya secara praktek ya, ketika tidak ada tanpa bidara, adanya sabun disabuni itu mayat tadi itu. Nah, sabun, jadi bukan sabun cemplung lo kayak gitu pak. Biasanya airnya dikasihkan bunga, boleh pak? Dikasih bunga tadi itu, apanya pelakunya itu sepertinya sebagai pengganti daun bidara. Dan saya yakin bunganya baunya wangi ya. Bau semacam itu, nggak ada masalah. Pendapat yang sahih mengatakan tidak ada masalah, tidak ada bidara bisa dengan yang lain. Nggak tahu kalau sekarang, dulu masih banyak tambak yang mungkin kalau sekarang udah. Gimana Pak? Kalau di kuburan kan nggak boleh kamar. Kalau tulisan bagaimana? Masya Allah. Ini semua sebenarnya dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab Tauhid. Ya, ringkas pembahasan, tidak diperbolehkan membangun sesuatu di kuburan. Tidak boleh mengecat sesuatu di kuburan. Dicat, di apa namanya? Di apa sini Pak? Sekarang ini gitu ya. Dan yang ketiga tidak boleh ditulisi apapun di kubur. Ada yang tingkatannya syirik, ada yang tingkatannya haram, ada yang tingkatannya makruh. Semuanya enggak boleh. Termasuk iya. Kalau ditangani. Tangani apa? Ditangani bunga. Nah, itu juga tindakan yang enggak dibenarkan. Mereka semuanya berhujjah dengan tindakannya Rasul ketika beliau pada masa hidupnya lewat ke sebuah kuburan. dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan ini diazab. Yang pertama karena namimah mengadu domba, yang kedua karena tidak bersih ketika jatuh. Beliau mengambil satu batang kurma yang masih basah, dibelah dua, tancapkan di dua kuburan tadi. Beliau mengatakan semoga diringankan azabnya selagi masih belum kering. Berbeda dengan riwayat ini. Ini pendapat yang salah. Tidak ada satu ulama pun di zaman dulu sampai sekarang punya pendapat demikian. Hanya satu dua orang saja. Mereka mengatakan ini khusus untuk Rasul. Kenapa? Ya pertama, Rasul dikasih tahu dengan wahyu, ini dia adab. Sementara kita. Yang kedua, Rasul dikasih izin oleh Allah untuk meringankan adabnya mereka dengan syafaatnya Rasul dengan menanam pelepah kurma yang basah tadi. Paham ya? Sekarang kalau kita ngasih bunga, itu tidak hanya Rasul. Saya mengatakan ente suuban sama yang mati. Berarti kamu menduga diazab sekarang, diazab. Sehingga harus kamu kasih bunga-bunga supaya diringankan azabnya. Allah. Dari mana kamu tahu dia diazab? Siapa yang ngasih kamu izin berbuat demikian? Meringankan azabnya dia. Ringkasnya itu khusus untuk Rasul, tidak dikerjakan oleh seorang sahabat pun pasca Rasul meninggal. Tidak. Sehingga di sebelah mananya pak? Nah itu yang mereka lakukan. Entah itu tanaman, entah itu pohon, entah itu bunga, itu semuanya nggak ada. Bahkan terkait dengan bunga yang sampai menenggelamkan kuburannya itu tasyabbuh dengan ahli kita. Yang ketiga, mati kan dikasih karangan bunga sampai tenggelam di kuburan di dalamnya, ya, full dengan bunga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makam itu seperti kayak makam babi itu jadi kasih batu gitu aja. Iya. Dan itu harus rata dengan tanah. Pada akhirnya nanti, ketika awal dikuburkan mesti menggunduk. Iya. Lama-lama kan kempes, akhirnya rata dengan tanah. Batu sebagai tanda. Itu ada riwayat. Satu bagian kepala saja. Satu bagian kepala. Iya. Satu. Sehingga dalam Islam kuburan itu lokasi yang enggak begitu besar bisa untuk sehingga banyak orang. Kalau saya gali lagi. Gimana pak? Batunya bentuknya sekarang kan mungkin seperti tatapan atau apa namanya kayak bisa jadi terkait berbentuk batu itu, kan tapi enggak ada nama. Enggak ada masalah. Entah itu batu yang gede atau batu yang kayak nisan, enggak ada masalah. Yang penting ada tanda aja. Nah seperti ini ya, kalau seperti ada makam kalau lebih dari segini enggak boleh. Itu nas hadisnya Rasul dari sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Kalau di bawah itu ada masalah. Nah, ya itu tadi terus tanahnya itu rumput Jepang jadi hijau semua, rumput hijau tanda hijau tanda. Kenapa kalau dikasih hijau-hijau itu? Supaya nggak diada terus gitu. Anunya itu baru, jadi bentuknya itu warnanya jadi warnanya seperti warna rumput. Nah ya dikarenakan tanah kuburannya itu dikasih rumput Jepang tadi itu. Iya. Jadi hijau semua. Apa? Kenapa kalau dikasih rumput Jepang kayak gitu? Nah itu dia. Saya yakin tidak dikarenakan etiketnya orang yang kebanyakan semacam itu. Kenapa dikasih rumputnya hijau? Ya supaya nggak diazabin orang. Hijau terus gitu. Dengan riwayat tadi, intinya itu nggak tepat. Terkait dengan ada hijaunya itu nggak tepat. Terkait dengan dikasih tanda kayak tadi nggak ada masalah. Iya, tambah izin tadi. Tumbuh-tumbuhan harus mulai dari hilang, kan? Maka lain makin mumpul. Nah, iya kan ini, sini dah sama begitu. Atau lagi yang baru, sebelah sini lagi terus begitu. Jadi enggak usah banyak ada pembahasan lahan untuk kuburan. Eh? Iya, nanti yang tulang-tulangnya sisa diambil dulu. Begitu dia dikuburkan, dia dengan satu di situ. Enggak ada masalah. Nah kan kuburan pakai segitu-gitu toai. Dari zamannya Rasul sampai sekarang ya segitu-gitu toai. Gak tambah-tambah. berapa ribu orang di situ. Bendino lah ada yang mati. Ya, di situ. Nah, ya situ terus. Ya ada. Kalau sekarang ada hijau segala macam. Sudah begitu penuh. Bingung orang mau di mana? Sudah penuh semua kayak gini. Hanya pembahasan lahan kuburan akhirnya Allah mustahil. Jadi karena kan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi wasallam. Nampaknya sudah maghrib. Belum. Alhamdulillah. Nah, yang lainnya. Gimana? Kalau ini kuburan terus digali dipindah terus dibangun masjid gimana? Bekas kuburan terus dibangun masjid. Oh, bekas kuburan untuk bangun masjid. Nah, itu boleh dengan syarat digali semua kuburan yang ada. Gali sampai dipikirkan tidak ada bekas-bekas di situ. Yang ada dipindahkan ke tempat yang lain, di kuburan yang lain, di makamkan yang khusus. Sisa-sisa tulang belulang segala macam dikumpulkan, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Setelah itu boleh untuk entah dibangun masjid, perumahan, apa itu. Ini kan satu. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan diperbolehkan satu liang lebih dari satu orang. Itu hukumnya boleh. Nah, barakallahu fikum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita.